والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد, فنحمدكم الله. Kita kembali melanjutkan kitab Zadul Mustaqim. Kita sampai di halaman yang kelima, Fathurul Wudu wa Sifatih, bab tentang kewajiban-kewajiban wudu dan sifat-sifat wudu. Baik, dan kita sampai di alamnya yang ketiga, masih berbicara tentang niat. Setelah mu'alif rahimahullah menyebutkan perkara-perkara yang wajib dalam berwudu, jadi 6 poin, kemudian beliau berbicara tentang masalah an-niyah. An-niyatu syartun li thaharatil ahdatsi kulliha. Dan niat itu syarat untuk sucinya hadas-hadas semuanya. Beliau sebutkan di sini, tatkala berwudu, ada beberapa niat orang yang berwudu. Yang pertama beliau sebutkan, fayanwi rob al hadasi. Yang pertama, orang yang berwudu itu berniat untuk mengangkat hadas. Tatkala dia berhadas, dia berwudu dengan niat menghilangkan hadas. Nah, dengan sebab apapun, orang yang kecil atau yang semisalnya, kemudian dia berwudu dengan niatan raf'ul hadas. Niat yang kedua, awit taharah lima la yubaha illa biha. Atau berniat bersuci bagi apa-apa yang tidak boleh kecuali dengannya. Seseorang tatkala berwudu, seseorang tatkala hendak sholat, tatkala dia hadas, maka dia mengawali dengan berwudu. Dan berwudunya dengan niat agar diperbolehkan sholat. Bukan niatnya untuk mengangkat hadas, tapi niatnya agar diperbolehkan sholat. Agar sah sholatnya. Nah, ini niat yang kedua. Jadi boleh seorang tatkala mau sholat, dia berwudu dengan niat agar sah sholatnya. Dia tidak berniat dalam wudunya untuk menghilangkan hadas, tapi berniat agar sah sholatnya. Karena sholat tatkala berhadas maka tidak sah, maka dia berwudu dengan niatan agar sah sholatnya. Kemudian yang ketiga, fa innawa ma tusannu lahu taharah. Maka jika dia berniat, apa-apa yang disunahkan baginya bersuci, kakiraatin, seperti membaca, ini membaca Al-Quran, membaca Al-Quran, sunnah dalam keadaan suci. Au tajdidan, atau dia memperbarui wudu. Masnunan, dia memperbarui wudu yang disunahkan. Memperbarui wudu yang disunahkan, yakni memperbarui wudu tatkala seorang sudah berwudu kemudian sholat, dan datang waktu sholat setelahnya berikutnya dia kemudian berwudu dalam keadaan dia belum batal wudunya, itu namanya tajdidul wudu. Nasian hadatsuhu, yang dia lupa padahal dia berhadas, tapi dia berniat ini memperbarui wudu. seseorang berwudu, kemudian dia mengerjakan sholat maghrib misalnya. Kemudian setelah sholat maghrib dia batal wudunya. Datang sholat isya, kemudian dia berwudu, dia berniat untuk memperbarui wudu. Dia lupa bahwasanya wudunya telah batal. Mestinya kalau dia kalau wudunya batal, maka niatnya dia raful hadas, mengangkat hadas. Atau niat yang kedua, agar di atau diperbolehkan sholat. Tapi dia lupa kalau wudunya sudah batal, sehingga tatkala dia wudu, dia berniat tajdidul wudu, memperbarui wudunya. Nah, maka kata beliau irtafa, terangkat hadasnya. Terangkat hadasnya. Baik. Ikhwan fillah jazakumullah, ini gambaran niat yang ketiga. Bentuk niat yang ketiga. Nah, jadi seseorang berniat wudunya wudu yang sunnah. Berniat wudu yang sunnah. Nah, seseorang mau qiraatul Quran dia berwudu sunnah. Seseorang baik misalnya mau menjalankan perkara-perkara yang sunnah, qiraatul Quran, apa yang semisalnya, atau seseorang tatkala sebagian pendapat tatkala junub, kemudian dia berwudu agar dia bisa masuk ke dalam masjid, ini wudunya sunnah, atau tatkala dia mau tidur, kemudian dia berwudu. Ini wudunya sunnah. Dia niat berniat wudu yang sunnah. Atau memperbarui wudunya yang belum batal. Ini wudu-wudu yang sunnah. Maka itu diperbolehkan. Maka terangkat dengan semuanya hadasnya. Nah, dia berniat mengangkat hadas. Dalam wudunya terangkat hadasnya. Dia berniat dalam wudunya apa-apa yang diperbolehkan untuk sholat. Misalnya. Maka terangkat hadasnya. Dia berniat dalam wudunya bahwasanya diperbarui wudunya yang belum batal, baik, maka terangkat wudunya, terangkat hadasnya. Tapi ikhwan fillah jazakumullah, untuk poin yang ketiga, diperhatikan untuk poin yang ketiga, di situ muallif rahimahullah memberikan persyaratan. Kapan seseorang yang berniat tajdidul wudu dalam keadaan wudunya itu sudah batal, maka terangkat hadasnya. Beliau mempersyaratkan di sini kalau seorang itu lupa wudunya batal. Nah, kalau seorang lupa wudunya batal, kemudian dia berwudu, ingatnya dia wudunya belum batal, sehingga niat yang dia niatkan tatkala wudu tajdidul wudu, maka terangkat hadasnya. Tapi ikhwan fillah jazakumullah, seseorang wudhu, kemudian dia sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, wudhunya batal, misalnya. Datang waktu sholat isya. Ingat dia, wudhunya batal. Datang waktu sholat isya. Kemudian dia berwudhu dengan niat tajdidul wudhu. Dengan niat, untuk memperbarui wudhu, bukan raful hadas. Tapi memperbarui wudhu yang sunnah. Karena setiap datang waktu sholat, disunahkan untuk memperbarui wudhu meskipun belum batal. Dia niatnya tajdidul wudu dalam keadaan wudunya sudah batal. Nah, tapi niat dia tajdidul wudu, baik. Maka dalam konteks yang demikian tidak sah wudunya. Nah, mestinya niat yang harus dia niatkan raful hadas, bukan tajdidul wudu. Baik, ini ikhwan fi din jazakumullah. Ini baik innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Kalau seorang salah dalam meniatkan, maka tidak sah wudunya. Seseorang dalam keadaan berhajat, tatkala dia berwudu, niatnya tajdidul wudu. Niatnya memperbarui wudu dia yang masih belum batal, maka tidak sah wudunya. Nah, wudu yang dia jalankan sekarang tidak sah. Kecuali kalau dia dalam keadaan lupa. Nah, dia lupa wudunya sudah batal, tatkala dia berwudu, dia niatkan untuk memperbarui wudunya karena mau sholat lagi. Baik, maka ini perkara baik bisa mengangkat hadasnya. Nah, ini ikhwan fi din jazakumullah. Baik. Dan juga diingatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, tajdidul wudu yang sunnah itu kalau wudu yang pertama sudah pernah dipakai salat. Kalau seorang berwudu kemudian belum pernah dipakai sholat wudunya, kemudian dia wudu kembali sebelum batal, ini sajidul wudu yang tidak disunnahkan. Nah, jadi seorang boleh berwudu kembali meskipun belum batal, kalau wudu yang pertama sudah pernah dipakai sholat. Kalau seorang wudu kemudian belum sholat dia, supaya dia berangkat ke masjid, wudu di rumah, berangkat ke masjid, belum batal wudunya, dia di masjid kembali wudu kembali, nah, maka ini wudu yang tidak disunahkan. Baik, wudu yang disunahkan itu kalau wudu yang pertama sudah dipakai untuk sholat, kemudian dia perbarui tatkala sholat yang kedua kalinya. Nah, ini khani fidina azakumullah. Baik, kemudian beliau sebutkan di fakrah yang ketiga, wa innawa ghuslan masnunan ajza'a an wajibin. Kalau seseorang berniat mandi yang sunnah, maka mencukupi dari yang wajib. Mencukupi dari yang wajib. Nah, kalau seorang menjalankan mandi yang sunnah, maka mandi yang wajib dia telah gugur dengan mandi dia yang sunnah. Misal ikhwan fillah azakumullah, na'am. Seseorang menjalankan mandi yang sunnah. Mandi yang sunnah diantaranya mandi setelah memandikan jenazah. Nah, mandi setelah memandikan jenazah. Setelah dia memandikan jenazah, kemudian dia mandi. Baik. Pas kebetulan, setelah mandi ini dia mau berangkat sholat Jumat. Nah, yang sholat Jumat itu sebagian ulama menyatakan hukumnya wajib mandinya. Maka tatkala dia mandi dengan niat mandi yang sunnah, mandi setelah mandikan jenazah, maka gugur kewajiban dia mandi wajib, yakni mandi untuk sholat Jumat. Nah, ini ikhwan fi din azakumullah. Wa in nawa ghuslan masnunan ajza'an wajibin. Kalau dia berniat mandi yang sunnah, maka tercukupi dari mandi yang wajib. Nah, ini ikhwan fi din azakumullah. Baik. Zahirnya ikhwan fi din azakumullah, zahirnya di sini meskipun seseorang itu ingat, ya, meskipun seorang itu ingat bahwasanya dia harus mandi yang wajib. Dia harus mandi yang wajib. Baik. Sehingga ikhwan fi din azakumullah, poin yang beliau sebutkan di sini bertentangan dengan poin yang sebelumnya. Nah, kalau poin yang sebelumnya, kalau seorang batal wudunya, tapi dia lupa, kemudian dia berwudu dengan niat tajdidul wudu, karena datang waktu sholat, mestinya dia harus berniat raf'ul hadas. Nah, karena dia lupa, right? Kemudian right? Dia berwudu dengan niat tajdidul wudu, maka sah wudunya. Tapi akhirnya, kalau dia dalam keadaan ingat wudunya batal, kemudian dia niatnya tajdidul wudu, maka tidak sah wudunya. Nah, tapi di dalam konteks ini, dalam hal mandi, seseorang ingat, nah, dia terkena kewajiban mandi yang wajib. Nah, dan dia sekarang juga menjalankan mandi yang sunnah. Nah, kalau dia berniat mandi yang sunnah, maka gugur mandi yang wajib. Baik. Dahirnya ikhwan fi din azakumullah, kalau orang itu ingat, gak sah mandinya. Nah, kalau dia ingat, dia terkena wajib mandi yang wajib. Nah, dia juga mau menjalankan mandi yang sunnah. Mestinya dia berniat mandi yang wajib. Nah, kalau dia sudah mandi yang wajib, maka gugur mandi yang sunnah. Tercukupkan dengan satu perbuatan. Baik. Maka beliau sebutkan rahimahullah. Nah, wa kadza aksub. Nah, demikian pula sebaliknya. Baik. Maknanya, kalau seseorang baik menjalankan mandi yang wajib, dia punya mau menjalankan mandi yang sunnah, cukup dia mandi yang wajib, maka gugur mandi yang sunnah. Baik. Misal, seseorang mau berangkat sholat Jumat. Nah, kemudian dia menjalankan mandi Jumat, dan kebetulan dia juga habis memandikan jenazah. Maka cukup dengan sekali mandi, dengan niat mandi wajib, maka gugur pula mandi sunnahnya. Ini khonifidina azakumullah. Baik. Dikarenakan wajib itu a'la minal masnun. Perkara yang wajib itu lebih tinggi dari perkara yang disunnahkan. Baik. Fanifidina azakumullah. Sebagian para ulama menyatakan, kalau seseorang itu terkena kewajiban wudhu misalnya, demikian pula dia mau menjalankan perkara yang sunnah, kalau kemudian dia niatkan perkara yang sunnah dan dia tidak niatkan perkara yang wajib, maka ini tidak sah. Karena dia dianggap tala'ub, bermain-main. Kenapa dia berniat dengan perkara yang lebih ringan, yang dia tidak berniat dengan perkara yang lebih besar? Misalnya ikhwan fillah jazakumullah, seseorang terkena kewajiban mandi jenazah, ini wajib. Seseorang juga habis memandikan jenazah. Ada dua perbuatan yang sama-sama mandi tapi sebabnya beda. Dan hukumnya beda. Mandi jenazah hukumnya wajib. Mandi setelah memandikan jenazah hukumnya sunnah. Maka mestinya seorang tatkala mandi dia harus berniat dengan mandi yang wajib. Mandi yang wajib dia niatkan maka gugur mandi yang sunnah. Tapi kalau dia meniatkan mandi yang sunnah, tidak meniatkan mandi yang wajib, sebagian kalau menyatakan itu tala'ub, itu namanya main-main. Sama dengan wudhu. Kalau dia tahu wudhunya batal, kenapa dia berniat tajidul wudhu? Mestinya dia berniat irtifa'ul raf'ul hadas. Ini ikhwan fillah jazakumullah. Baik. Kemudian ikhwan fillah jazakumullah, sehingga Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau menyatakan, amma idza ulima wa nawa hadzal ghusl al-masnun, adapun kalau dia mengetahui dan berniat dengan mandi yang sunnah faqat, tidak berniat mandi yang wajib, fa innal qawla bil izza'i fi nafsi minhu syai'un, maka pendapat yang menyatakan itu sah mandinya itu ada sesuatu dari dalam diriku, maknanya beliau tidak serak. Kalau kemudian orang yang menyatakan cukup meniatkan mandi yang sunnah, maka mandi yang wajib itu cukup. Baik. Sehingga ikhwan fillah jazakumullah, beliau sebutkan ada empat niatan tatkala tergabungnya baik dua perkara. Yang pertama, ayanwil masnuna dunal wajib. Seseorang berniat dengan yang sunnah tanpa berniat dengan yang wajib. Jadi tatkala ada mandi yang hukumnya wajib bertemu dengan mandi yang hukumnya sunnah, maka ada empat hal. Yang pertama, seorang mandinya berniat mandi yang sunnah. Mandi yang sunnah. Baik. Tidak berniat mandi yang wajib. Kemudian yang kedua, seseorang berniat mandi yang wajib dan tidak berniat mandi yang sunnah. Dari gambarannya sudah. Seseorang junub, baik, dan juga seseorang mau menjalankan atau setelah memandikan jenazah yang dia hukumi sunnah. Yang pertama, seorang meniatkan mandinya itu mandi setelah memandikan jenazah berarti sunnah. Dan dia tidak meniatkan mandi yang wajib. Niat yang kedua, seorang meniatkan mandi yang wajib. Dia meniatkan mandi jenazah. Dan tidak meniatkan mandi setelah mandi memandikan jenazah. Baik. Kemudian yang ketiga, ayan wihima jami'an. Meniatkan semuanya. Tatkala dia berniat mandi ini untuk mandi yang wajib dan untuk mandi yang sunnah. Dengan sekali perbuatan. Dia mandi berniat ini mandi untuk mengangkat junub. Dan mandi setelah mandikan jenazah yang hukumnya sunnah. Dia niatkan kedua-duanya. Yang keempat kata beliau rahimahullah, ayat tasila likulli wahidin wuslan munfaridan. Dia mandi setiap mandi itu sekali mandi tersendiri. Baik, ada dua perkara maka dia tatkala masuk kamar mandi, yang pertama dia mandi dengan niat mengangkat hadas akbar, hadas besar. Nah, dia berniat baik untuk menghilangkan junubnya, mandi janabah. Setelah selesai mandi janabah, dia mandi yang kedua dengan niat mandi yang sunnah. Nah, dengan niat mandi yang sunnah. Atau mungkin sebagian para ulama yang menyatakan mandi Jumat itu sunnah. Pas kebetulan dia pula pada hari Jumat, dia dalam keadaan janabah. Maka dia mandi yang pertama, mandi nah untuk menghilangkan hadasnya. Dan yang kedua, mandi untuk sholat Jumatnya. Pendapat yang terakhir ini, ikhwan ibn a'zakumullah, ini pendapat yang dikuatkan oleh Syalbani rahimahullah. Kalau seseorang mengalami dua keadaan, maka tidak cukup dengan dua niat. Maka dia harus menjalankan mandi yang satu dan mandi yang lainnya. Dia harus mandi janabah dan mandi sholat Jumat. Nah, ini yang dikuatkan oleh Syalbani rahimahullah dalam Tamamul Minnah. Baik, ikhwan ibn a'zakumullah. Nah, dan ini baik, ada empat keadaan. Ada empat keadaan. Baik. Tentunya ikhwan ibn a'zakumullah, keadaan yang pertama, seseorang hanya meniatkan yang sunnah. Baik, ini yang tadi kata Syekh rahimahullah. Nah, ini ada sesuatu dalam diri beliau. Nah, maknanya tidak serak dengan pendapat ini. Meskipun ini pendapatnya mazhab. Pendapatnya mazhab Imam Ahmad. Sah. Baik. Jadi seorang hanya meniatkan yang sunnah, maka gugur yang wajib. Yang kedua sebaliknya, meniatkan yang wajib, gugur yang sunnah. Inilah sah. Ini baik, ini sahih. Karena yang dia niatkan yang lebih tinggi. Kemudian dia berniat dengan dua-duanya sekali mandi. Dan yang terakhir, yang keempat, dia sekali mandi, berniat yang satu, mandi yang kedua, berniat yang lainnya. Baik. Qala rahimahullah. Wa istama'at ahdatsun tujibu wudu'an. Kalau berkumpul hadas-hadas yang mewajibkan wudu. Kalau berkumpul na'am hadas-hadas yang kemudian mewajibkan wudu. Aw ghuslan atau mewajibkan mandi. Berkumpul hadas-hadas yang mewajibkan wudu. Misalnya, baik seorang buang air kecil, kemudian seorang buang air besar, kemudian dia tertidur, bangun tidur dia makan daging unta. Nah, empat perkara yang batalkan wudhu. Nah, empat perkara yang batalkan wudhu yang ngumpul jadi satu. Baik. Atau juga kemudian perkara-perkara yang mewajibkan untuk mandi. Nah, seseorang junub. Setelah junub, baik kemudian seseorang perempuan naam keluar dari haid. Terkumpul jadi satu. Nah, yang dua-duanya mewajibkan mandi. Baik. Atau seorang laki-laki bertemu hitamnya dengan perempuan yang dia mewajibkan mandi, kemudian inzal mengeluarkan air mani yang juga mewajibkan mandi. Kalau berkumpul berapa hadas, baik, yang mewajibkan wudu atau mewajibkan mandi. Fa nawa bi taharatihi ahadaha, kemudian dia niatkan bersuci salah satunya, irtafa'a sa'iruha, maka terangkat semuanya. Nah, maka terangkat semuanya. Baik. Ikhwan fillah jazakumullah, na'am. Seperti tadi dicontohkan, perbuatan-perbuatan yang dia jalankan semuanya membatalkan wudu. Tatkala dia buang air besar, otomatis biasanya dia buang air kecil. Nah, maka tidak diwajibkan dia wudu karena buang air besar. Kemudian selesai wudu, wudu lagi untuk buang air kecilnya. Nah, atau kemudian dia tidur, bangun tidur dia wudu lagi lah. Nah, sekali dia berwudu dengan niat mengangkat hadas cukup. Nah, demikian pula kalau itu mewajibkan mandi. Nah, tentunya ikhwan ibn a'zakumullah biasanya. Iltiqa'ul khitanain dal inzal itu menjadi satu. Nah, tatkala seorang bertemu khitannya dengan istrinya, itu sudah mewajib mandi. Kemudian dia mengeluarkan air mandinya, itu juga mewajibkan mandi. Tidak kemudian diwajibkan mandi dua kali. Karena hadasnya berbeda. Nah, orang dua hadas lah. Dia meniatkan rohul hadas sekali mandi, baik, maka ini mengangkat hadas yang lainnya. Nah, ini khani fidina azakumullah. Baik. Ini pendapat beliau rahimahullah. Dan ini khani fidina azakumullah yang dijadikan dalil oleh para ulama. Nah, bahwasanya kalau pada hari Jumat seseorang itu junub, nah, kemudian dia mau berangkat sholat Jumat, cukup dia mandinya sekali. Nah, dia mandi dengan niat rohul hadas, selesai dia. Nah, ini berbeda dengan pendapatnya Al-Ghazali rahimahullah. Baik, sehingga pendapat yang kedua ini pendapat yang rajih. Nah, bahwasanya dengan sekali niat, baik mencukupi, baik perkara-perkara yang lainnya. Ini ikhwan fillah jazakumullah. Baik. Karena yang namanya hadas itu, maaf, itu suatu yang satu meskipun bermacam-macam sebabnya. Hadas itu sesuatu yang menghalangi sholat meskipun bermacam-macam bentuknya. Baik. Ada yang dia itu karena itu, ada karena makan daging unta, ada karena dia itu buang air besar, ada karena buang air kecil, semuanya hadas. Baik. Semuanya menjadi satu hadas, tapi sebabnya berbeda-beda. Dengan sekali mandi maka terangkat semuanya. Baik. Kemudian beliau sebutkan, rahimahullah, wa yajibu al-ityanu biha inda awwali wajibati taharah wa huwa tasmiyah. Sekarang beliau berbicara masalah di mana letaknya seorang itu berniat. Kapan seorang itu meniatkan perbuatannya. Nah, jadi setelah beliau sebutkan macam-macam niat. Ya. Baik, macam-macam niat, perbuatan yang sunnah dan macam-macam. Kemudian dia beliau berbicara, kapan seorang itu meniatkan? Kalau dia mau wudu, kapan niatnya? Kalau dia itu mandi, kapan niatnya? Nah, maka beliau sebutkan rahimahullah. Wa yajibu al-ityanu fiha, dan wajib untuk mendatangkan niat itu. Inda awwali wajibati thaharah. Tatkala awal kewajiban bersuci. Inda. Nah, wa huwa tasmiyah, yaitu membaca basmalah. Basmalah itu awal kewajiban berwudu. Nah, sudah dibahas. Jadi bismillah itu hukumnya wajib bagi yang ingat. Nah, berarti ikhwan ibn azakmu, kapan orang itu berniat untuk wudu? Tatkala dia baik mengucapkan basmalah. Nah, indah berarti sebelum dia mengucapkan basmalah. Kata-kata indah itu maknanya qarib, maknanya dekat. Nah, dekat dengan perbuatan yang mau dijalankan. Inda awwali wajibati thaharah. Sekarang dia berniat langsung dan dia membaca basmalah, dia berwudu. Nah, kalau misalnya sekarang dia berniat wudu, nah 5 menit lagi dia berwudu. Nah, tidak sah niatnya. Itu bukan disebut inda. Nah, yang disebut inda, nah itu tatkala waktunya dekat. Maka tatkala dibahas kemarin masalah siwak, nah inda kulli salatin, nah setiap mau sholat itu bersiwak, yakni ketika mau menjalankan sholat. Nah, bukan beberapa menit yang lalu, nah, tapi tak kala mau menjalankan sholat ihram. Ini berbeda dengan inda kulli wudu'in. Berbeda tak kala siwak, tak kala berwudu. Baik. Maka ikhwan fillah jazakumullah, seseorang itu meniatkan wudu'nya, tak kala dia sebelum membaca basmalah. Nah, sebelum membaca basmalah, karena basmalah itu yang pertama kali diwajibkan dalam thaharah. Nah, kemudian beliau sebutkan wa tusannu inda awwali masnunatiha in wujida qabla wajibin. Dan disunnahkan inda awwali masnunatiha, menjelang awal yang disunnahkan, menjelang awal yang disunnahkan, in wujida, jika didapati, qabla wajibin, sebelum yang wajib. Kalau ada perkara yang sunnah sebelum perkara yang wajib, maka niat itu tatkala menjelang yang disunnahkan. Ikhwani fillah jazakumullah, Malik rahimahullah tadi menyebutkan niat itu tempatnya inda awwali wajhihi. Orang berwudu itu pertama kali apa yang dia jalankan? Basmalah. Basmalah, berarti basmalah itu tatkala dia mau mencuci tangannya. Baik, dia basmalah. Nah, maka di situlah letak dia berniat. Sebelum dia mencuci tangan, sebelum dia mengucapkan basmalah, dia berniat niat wudu, untuk rafdul hadas, mengangkat hadas. Tentunya di qalb, di dalam hatinya. Nah, kemudian dia mengucapkan bismillah dan dia mencuci tangan. Kalau ada perkara yang sunnah sebelum basmalah, maka ya tempatnya sebelum yang sunnah itu. Maka boleh disebutkan in wujija kalau itu ada. Nah, apa kira-kira perkara yang sunnah sebelum dia basmalah? Tatkala berwudu tidak ada. Nah, kecuali kalau basmalahnya setelah membasuh tangan. Membasuh tangan itu punya sunnah. Nah, tatkala dia membasuh tangan, baik, dia enggak pakai basmalah. Nah, kemudian setelah itu baru bismillah. Baik. Mungkin seseorang waktu itu tangannya kotor, kemudian dia mencuci tangannya tidak berniat wudu. Kemudian pas lagi mencuci tangan, dia kepikiran itu sekalian wudu. Dia berniat wudu, bismillah, kemudian berkumur. Nah, ini khani fudina'an wa'alaikumullah. Baik. Tapi khani fudina'an wa'alaikumullah disebutkan in wujida kalau manifu ada. Baik, intinya ikhwan ibnina azakumullah, niat itu di awal. Niat itu di awal perbuatan, bukan di tengah-tengah perbuatan. Baik. Karena innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Karena kalau seorang tidak berniat, maka tidak sah perbuatannya. Tidak sah ibadahnya, wudunya tidak sah, dan juga mungkin mandinya pun tidak sah. Meskipun dia telah menjalankan semua ketentuan-ketentuannya, tapi tidak sampai dia jalankan karena tanpa niat. Baik. Kemudian beliau sebutkan wasihabi dzikriha fi jami'iha. Dan disunnahkan pula disunnahkan niat itu istishab dzikriha, menyertakan senantiasa ingat fi jami'iha. Tatkala dia berwudu mulai awal sampai akhir, mulai dia mencuci tangan sampai mencuci kakinya, dia senantiasa baik meniatkan untuk berwudu. Semua perbuatan dia senantiasa baik diniatkan untuk berwudu. Maknanya tidak diputus niatnya. Nah, ini ikhwan fillah jazakumullah. Baik. Sehingga di sini ikhwan fillah jazakumullah, beliau sebutkan wa yajibu istishhabu hukmiha. Dan wajib hukumnya untuk istishhab hukmiha. Wajib hukumnya untuk senantiasa menyertakan hukumnya. Baik. Sehingga ikhwan fillah jazakumullah, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah telah menjelaskan tentang niat yang senantiasa berkesinambungan tatkala berwudu. Itu ada empat keadaan. Baik. Yang pertama, seseorang meniatkan wudunya mulai awal sampai akhir. Tatkala dia mencuci tangan, dia berniatin untuk rafdul hadas. Tatkala dia membasuh kepalanya, sampai tatkala dia mencuci kakinya, ini dengan senantiasa dia niatkan untuk mengangkat hadas. Ini kata beliau, wa hadza akmalul ahwal. Ini keadaan yang paling sempurna. Kemudian yang kedua, an taghibu an khatirihi lakinnahu la yanwil qata. Hilang, jadi hilang dari hatinya, tetapi dia tidak berniat untuk memutuskan wudunya. Tatkala dia berwudu, awal pertama kali sebelum dia baca basmalah, dia niat wudunya untuk mengangkat hadas. Kemudian dia berkumur, mencuci muka, mencuci lengan, baik. Kemudian dia nggak ingat lagi niatnya. Dia nggak ingat lagi niatnya, tapi dia tidak berniat untuk memutuskan wudunya. sampai akhir naam. Maka ini hukumnya sah, tetap sah wudunya. Karena dia tidak berniat memutuskan niatnya. Nah, maka dia dihukumi sebagaimana hukum yang pertama. Nah, ini itu makna wayajibu istishhabu hukmiha. Wayajibu istishhabu hukmiha. Maknanya seseorang itu dihukumi pada hukum awalnya. Kalau dia di tengah-tengah perjalanan ibadahnya itu kemudian menghilang niatnya. Kemudian yang ketiga, ayanu yaqatuha asma'il wudu. Dia berniat untuk memutuskan di tengah-tengah wudunya. Berniat memutuskan di tengah-tengah wudunya. Maka tidak tahu wudunya. Tatkala dia mencuci tangan, dia membaca basmalah, dia niatkan berwudu untuk mengangkat hadas. Kemudian dia berkumur, istinsak, dia mencuci mukanya. Kemudian dia mengusap kepalanya. Baik. Dan setelah mengusap kepalanya, dia berniat membatalkan wudunya. Terus saya tidak berniat wudu. Kemudian tatkala dia terakhir mencuci kakinya itu, dia berniat untuk menghilangkan kotoran dari kakinya. Nah, bukan berniat untuk raful hadas. Tinggal satu anggota wudu yang dia jalankan, mencuci kaki. Dia berniat, terus ini tidak berniat wudu, tapi niatnya untuk membersihkan kotoran yang ada di kakinya. Nah, meskipun dari awal sampai akhir perbuatan wudu dia jalankan, tapi di tengah-tengah wudu dia putuskan niatnya, maka tidak sah wudunya. Nah, wudunya sudah tidak sah. Baik, ini ikhwan fi din azakumullah. Karena dia dengan sengaja memutuskan niatnya. Nah, kalau dia tidak berniat memutuskan sebagai keadaan yang kedua, tiba-tiba hilang dia mikir yang lainnya, tidak berpikir tatkala dia mengusap kepalanya, tatkala dia mencuci kakinya berniat untuk wudu, maka dihukumi hukum yang pertama. Dia berniat untuk wudu. Baik. Ini ikhwan fi din azakumullah. Kemudian keadaan yang keempat, ayan wilqat al-wudu ba'da intihai min jami'i adha'i. Setelah selesai dari wudunya, sebelum membaca basmalah dia niat berwudu. Nah, kemudian dia baca basmalah, dia mencuci tangannya sampai dia mencuci kakinya. Setelah mencuci kakinya dia berniat, saya tadi enggak usah wudu. Nah, dia berniat untuk memutuskan wudunya, ini membatalkan wudunya yang lalu. Baik. Kata beliau, bahasa lain segitu wudu'u. Ini tidak membatalkan wudu'nya. Ini tidak berpengaruh, karena perbuatan sudah selesai. Nah. Jadi, ikhwan ibn azakumullah, kalau perbuatan ibadah sudah selesai, meskipun dia niatkan, terus yang pasti enggak usah, nah, tetap dia sah wudu'nya. Nah, kayak seorang sudah berniat untuk sholat, sampai salat, setelah salam, kemudian dia niatkan, tadi, enggak diniatkan sholat wajib atau enggak diniatkan sholat sunnah, sudah enggak pengaruh gitu. Nah, karena ibadahnya sudah selesai. Nah, ini ikhwan fi din azakumullah, ini empat keadaan dalam menata niat. Dan ini ikhwan fi din azakumullah tidak hanya berkaitan dengan masalah wudu. Tidak hanya berkaitan tentang masalah mandi. Ini berkaitan dengan masalah-masalah yang lainnya. Nah, misal ikhwan fi din azakumullah, baik. Ini juga masuk dalam perkara sholat. Masuk dalam perkara sholat. Nah, seseorang misalnya, ikhwan fi din azakumullah, sholat duhur. Nah, dia sholat duhur dengan niat sholat dua rakaat. Dalam keadaan, dia bukan musafir. Nah, dia kira ini sholat hajar. Nah, padahal ini sholat duhur misalnya. Dia dua rakaat salam selesai. Nah, kemudian dia ingat, baik, ini sholat duhur, ini mestinya 4 rakaat. Nah, apakah dia harus menambah 2 rakaat lah? Tidak, karena yang lalu tidak. Nah, karena yang dia niatkan adalah memang sholat hajar, bukan sholat duhur. Beda dengan seorang yang menjalankan sholat duhur dengan niat 4 rakaat. Nah, 2 rakaat dia salam, belum selesai dia salam. Kemudian dia ingat, ini kurang 2, maka dia tidak mengawal dari awal, dia tinggal nambahi 2 rakaat. Nah, karena si awal dia niatkan ini sholat duhur 4 rakaat. Beda dengan keadaan yang tadi. Nah, yang memang sudah berniat sholat 2 rakaat, sholat fajar, padahal waktunya sholat duhur. Nah, tatkala selesai salam dia ingat, ini mestinya sholat duhur. Baik 4 rakaat dia sudah menjalankan 2 rakaat, tetap 2 rakaatnya dianggap tidak sah karena niatnya keliru. Nah, niatnya tadi niatnya salat fajar bukan salat zuhur. Baik, ini ikhwan fillah yang dirahmati Allah, sehingga kedudukan niat ini berpengaruh tentang sah dan tidak sahnya sebuah ibadah. Baik. Kemudian ikhwan fillah yang dirahmati Allah, beliau setelahnya memasuki sifatul wudu. Berbicara tentang sifatul wudu, baik. Wa sifatul wudu di fakrah yang paling akhir, panjang, insyaallah taala kita lanjutkan dalam pertemuan yang datang. Beliau berbicara bagaimana kaifiyah baik yang sunnah tatkala menjalankan wudu dimulai dari niat basmalah ila akhiri sampai doa ba'dal wudu. Nah, wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.